Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Asri Pogong Raja rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan membaca Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala, dengan penjelasan dari Syaikhul Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, ada beberapa catatan tambahan berkenaan dengan apa yang kemarin telah kita baca. Yang pertama berkenaan dengan sejumlah sahabat yang miskin yang tidak bisa ikut perang Badar, ikut perang Tabuk maksud saya. Ingin saya bacakan penjelasan tentang keterangan tentang hal ini dari kitab Zadul Ma'ad. Disampaikan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimallahu taala di Zadul Ma'ad ketika membahas tentang perang Tabuk. Beliau sampaikan dakwah Ibnu Sa'ad, disebutkan oleh Ibnu Sa'ad bahasanya balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasanya Romawi telah mengumpulkan pasukan dalam jumlah yang sangat banyak sekali di negeri Syam. Itu dalam rangka untuk menyerang kaum muslimin. Waja'a al-baqauna, datanglah al-baqaun. Ini sahabat-sahabat miskin yang tidak mendapatkan kendaraan untuk ikut perang Badar, di sini disebut dengan sebutan al-baqauna. Wahum sab'atun, dan mereka jumlahnya 7 orang. Mereka datang meminta kendaraan, bantuan kendaraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasul lantas menjawab, la ajidu ma'ahmilukum alaih. Aku tidak memiliki, menjumpai kendaraan yang bisa saya serahkan kepada kalian untuk kalian tunggangi dalam rangka ikut perang Tabuk. Fatawallaw wa ayunuhum tafidu minad dam'i. Maka pergilah mereka, balikkanlah mereka dalam keadaan air mata berderai, hazanan karena sedih. Allah yajidu ma yunfikun, mereka tidak bisa memiliki biaya yang bisa mengantarkan mereka untuk ikut perang Tabuk. Wahum dan al-Baqaun tersebut nama-namanya adalah Salim ibn Umair, kemudian ada Ulbah ibn Zaid, kemudian ada Abu Layla al-Mazini. Kemudian yang keempat Amr ibn Anamah, yang kelima Salamah ibn Sakhar, kemudian yang keenam ada Al-Irbad ibn Sariyah. Ini Al-Irbad ibn Sariyah salah satu sahabat yang namanya disebut di Arba'in Nawawiyah. Beliau termasuk salah satu dari Al-Baqauna. Kemudian wafi riwayatin, tentang siapa yang ketujuh, di sebagian riwayat disebutkan dia adalah Abdullah bin Mughafal. Kemudian di sebagian riwayat Abdullah bin Mughafal ditambah Makil bin Yasar. Wabaduhum yakul, sebagian ulama mengatakan Al-Baqauna banu Muqarrin as-Sab'ah. Al-Baqaun adalah 7 orang, semuanya dari Bani Muqarrin. Sedangkan Ibnu Ishaq menyebutkan, menghitung bahasanya, di antara mereka adalah Amr ibn Humam ibn Jamuh. Kemudian berkenaan dengan maka di antara al-Baqaun ada seorang sahabat namanya Ulbah ibn Zaid. Waqama Ulbah ibn Zaid fasala min al-laili wa baka. Maka malam harinya ketika siang minta kendaraan tidak dapat kendaraan, maka Utbah ibn Zaid ini bangun di waktu malam, wabaka dan menangis. Waqal, di solat malamnya Utbah mengatakan, Allahumma innaka qad amarta bil jihadi wa ghabta fihi thumma lam taj'al 'indi ma ataqawwa bihi ma rasulik. Ya Allah, sunnya engkau telah memerintahkan untuk berjihad dan engkau memotivasi untuk ikut jihad, namun engkau tidak jadikan aku memiliki, engkau tidak jadikan diriku memiliki biaya ataqawwa bihi sehingga aku kuat dan mampu ma'a rasulik untuk ikut jihad bersama rasulmu. Walam taja'al fi yadi rasulika mayahmiluni alihi, dan engkau juga tidaklah menjadikan pada diri rasulmu harta yang menyebabkan rasul bisa memberikan bantuan kendaraan untukku. Wa inni atasaddaqu ala kulli muslimin bi kulli madlimatin asobani fiha. Oleh karena itu, aku bersedekah atas setiap muslim bi kulli madlimatin, di setiap kezaliman yang mereka timpakan kepada aku. Min malin, berupa kezaliman berkenaan dengan harta, au jasadin, au irdin, baik berupa harta ataupun badan ataupun kehormatan dan nama baik. Itu doanya Utbah ibn Zaid di malam harinya. Thumma asbaha ma'an nasi, pagi harinya dia biasa bersama yang lain. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di pagi hari itu, ainal mutasaddiqu hadhihi lailata, di manakah orang yang bersedekah semalam? Falam yakun ilaihi ahadun, maka tidak ada satupun yang berdiri. Semakal, kemudian Nabi mengatakan, ainal mutasaddiq falyakum, di manakah orang yang bersedekah semalam, maka adalah dia berdiri. Faqama ilaih, maka Utbah kemudian berdiri mendekati Nabi, fa akhbarahu, menceritakan tentang sedekahnya tadi malam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abshir fa wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, gembiralah maka demi Allah zat yang nyawa Muhammad ada di tangannya, laqad kutibat fi zakatil mutaqabbalati, sungguh sedekahmu semalam telah tercatat dalam zakat atau sedekah yang diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini dikomentari oleh muhaqqiq Zadul Ma'ad, Su'aib al-Qarna'ud dan kawannya, hadisun sahihun wa rada musnadan mausulan kama qala al-hafidh fi al-isobah. Riwayat tentang sedekahnya Utbah bin Zaid dengan kehormatannya di malam hari setelah sebelumnya dia siang harinya dia menangis karena tidak mendapatkan kendaraan. Ini dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di kitabnya Al-Isabah sebagai hadis yang sahih. Maka kisah tersebut adalah kisah yang sahih. Kemudian keterangan tambahan yang kedua, kemarin kita baca perlunya dibedakan antara dua hal, antara loyal dengan orang kafir yang itu terlarang, dan baiknya muamalah dan interaksi dengan mereka yang ini satu hal yang terpuji. Maka berkenaan dengan hal ini ada pembagian yang bagus, rincian yang bagus. Yang disampaikan oleh Syekh Saleh Suhaimi di kitabnya Fathur Rabbil Ardi was Sama fi Bayanil Ma'nal Wala wal Bara. Beliau sampaikan bahwasanya berkaitan dengan loyalitas kepada orang kafir, maka ada empat rincian. Yang pertama adalah loyalitas pada orang kafir yang membatalkan keimanan, al-mu'alatu al-kufriyatu. Kemudian yang kedua adalah al-mu'alatu al-muharamatu allati la tablughu darajatul kufri. Loyalitas kepada non-muslim yang hukumnya haram, dosa besar, yang tidak sampai derajat membatalkan iman. Kemudian yang ketiga, al-mawalatul ja'izatu bisababin minal asbabi. Adalah loyalitas kepada non-muslim yang diperbolehkan karena satu sebab. Yang keempat, mayudhannu annahu mawalatun walaysa bimawalatin. Ini hal yang dianggap sebagai bentuk loyal kepada orang kafir, padahal itu bukan loyal kepada orang kafir. Maka yang pertama adalah loyalitas kepada orang kafir yang membatalkan iman. Nama lainnya adalah tawalli. Itulah loyalitas kepada orang kafir dengan hati, dengan rasa cinta, wal mawaddah dan cinta, yang dampaknya adalah membenci orang Islam sendiri. Tidak suka dengan orang Islam sendiri, benci sama orang Islam sendiri, dan benci sama agamanya orang Islam. Dan inti dari loyalitas ini adalah mencintai orang kafir min ajli dinihim, karena agamanya, wa min ajli tukusihim, dan karena ritual-ritual ibadahnya yang berkonsekuensi, berdampak, berangan-angan menangnya orang kafir menghadapi kaum muslimin. Maka beliau katakan, inilah tawalli, yang dia adalah kekafiran senyatanya, mencintai orang kafir karena agamanya. Fatarattaba ala dzalik, dan dampaknya adalah berangan-angan menangnya orang kafir menghadapi orang Islam. Atau berdampak alla yara farqan baina dinil Islam wa ghairihi minal adyan. Atau kemudian berdampak karena dia cinta orang kafir karena agamanya, maka dampaknya dia tidak berpandangan adanya beda antara Islam dengan non-Islam. Semua agamanya sama. Orang yang punya keyakinan agama sama, itu dampak dari loyal kepada orang kafir karena agama. Dan itu pembatal Islam senyatanya. Yang di tempat kita orang-orang ini ya, disebut dengan orang Islam liberal. Mereka batal keimanannya karena loyalitas kepada orang kafir karena faktor agama. Demikian juga karena mereka beranggapan semua agama sama. Islam dan bukan Islam sama, semuanya adalah varian dalam jalan menuju Tuhan. Kemudian diyakini bahasanya penduduk surga itu warna-warni sebagaimana penduduk dunia. Tidak di monopoli oleh orang Islam saja isi surga itu. Terlalu lebar surga kalau penduduknya isinya cuma orang Islam saja. Sampai ada sebagian dari mereka yang mengatakan, nanti jika penduduk surga itu isinya orang Islam saja, maka penduduk surga akan kecapean untuk nyapu surga. Kecapean karena nyapu surga yang luas, cuma dihuni sedikit ini. Maka beres-beres lingkungan itu sampai kecapean. Kemudian yang kedua adalah loyalitas yang hukumnya haram dan dosa besar, dan tidak sampai derajat kekafiran. Yaitu ka'ayuhibba ba'dal kufar, mencintai orang kafir karena min ajli maslahatin dunyawiyatin. Ya, karena kepentingan duniawi. Aw min ajli amrin mushtarakin wa haramin, atau karena satu perkara bersama yaitu hukumnya haram. semacam muslim ini bareng-bareng dengan orang kafir dalam melakukan perbuatan yang keji, minum khamr dan yang lain, namun dia tetap meyakini haramnya hal itu dan meyakini wajibnya loyal dengan dan berpihak kepada kaum muslimin, dan dia pun tetap mengangankan menangnya Islam dan kaum muslimin. Mungkin ini adalah loyalitas yang haram yang tidak sampai derajat membatalkan keimanan. Contohnya adalah apa yang terjadi pada salah satu sahabat, yaitu ketika dia menulis surat kepada orang kafir Quraisy mengabarkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka penaklukan kota Mekah yang dilakukan oleh sahabat Hatib ibn Abi Baltah. Maka intinya adalah loyalitasnya adalah karena tendensi yang bersifat duniawi, bukan karena faktor agama. Kemudian macam yang ketiga adalah loyalitas yang keperpihakan yang diperbolehkan, wa idharul muwalati fi dhahiri ma burdihim fil batini inda dharurati. Itulah menampakkan keperpihakan kepada non-muslim secara lahiriah, padahal benci dengan mereka di sisi batinnya. Dan ini dilakukan, yang menampakkan di sini dilakukan inda darurati, saat kondisi darurat. Seakan misalnya kaum muslimin dalam kondisi yang lemah, semacam minoritas kaum muslimin di negeri-negeri barat, yakhsawna, yang mereka khawatir dengan intimidasi orang-orang kafir. Falahum ayudhiruna ayudhiru syai'an minal muwalati ma'abuhdihim fi kulubihim. Maka boleh bagi mereka menampakkan sebagian dari beberapa bentuk loyalitas dan keperpihakan, padahal sebenarnya mereka membencinya. Di antaranya adalah dalam kondisi semacam ini, seorang muslim diperbolehkan untuk menyerupai orang kafir dalam tampilan lahiriah, supaya jika tidak terbedakan, nanti kalau dia kelihatan beda maka akan mendapatkan dampak negatif, dan dia dan kaum muslimin posisinya lemah, minoritas di negeri tersebut. Ya, mirip-mirip taqiyah. Tapi kalau taqiyah sebagaimana yang dikenal dalam ajaran Syiah dipraktikkan kepada semua. Sedangkan taqiyah yang diperbolehkan muslim di hadapan orang kafir di tengah dominasi orang-orang kafir. Maka termasuk dalam hal ini adalah mengucapkan ucapan kekafiran karena dipaksa. Ini termasuk mualah al-ja'izah. Ya, sebagaimana di surat Ali Imran ayat yang ke-28, la yatakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Seorang mukmin tidak akan berikan loyalitas dan keperpihakannya kepada orang kafir. Siapa yang melakukan hal demikian, falaisa minallahi fi syai, maka Allah berlepas diri padanya, illa an tattaqu minhum tuqah. Namun ada loyalitas yang diperbolehkan, yaitu kalian taqiyah kepada mereka orang kafir. Itu ketika kondisinya kondisi khawatir intimidasi, karena dia berada di satu lingkungan yang didominasi oleh orang kafir. Kemudian macam yang keempat, mayudhanu annahum mawalatun wa laysa bimawalatin. Hal yang disangka sebagai bagian dari loyal kepada dan berpihak kepada orang kafir, padahal itu bukan bagian dari berpihak kepada orang kafir. Wa huwa ta'amulu fi umuri dunya ma'a ghairil muslimin. Itulah berbagai macam interaksi dengan non-muslim dalam perkara dunia. yang dibutuhkan oleh manusia, kalbai wal ijab wal istijab, semacam jual beli, menyewakan atau menyewa, wal ariyah, meminjam barang dan yang lainnya yang memang dibutuhkan oleh manusia, sebagainya membutuhkan yang lain, dan ini terjadi antara muslim dan kafir. Dan Nabi sendiri mempekerjakan seorang musyrik namanya Abdullah ibn Uraiqid sebagai penunjuk jalan ketika beliau hijrah ke Madinah. Demikian juga sebagaimana Ali bin Abi Thalib bekerja dengan seorang Yahudi. Ini Ali bin Abi Thalib bekerja dengan wanita Yahudi di Madinah, dengan kerjaan nimba air yang per ember upahnya satu butir kurma. Per ember satu butir kurma. Demikian juga Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, karena beliau berhutang kepada orang Yahudi ini gantung sebanyak 30 sok. Dan demikian juga contoh-contoh yang lain. Ini menunjukkan bolehnya berinteraksi dengan non-muslim, dan itu bukan loyalitas yang terlarang. Sebagian orang menyangkanya itu loyalitas, namun itu bukan loyalitas. Sebagian orang menyangka itu loyalitas kepada orang kafir yang terlarang, namun itu bukanlah loyalitas yang terlarang. Meskipun tidaklah diragukan memanfaatkan ketika berlimpah sumber daya kaum muslimin, memanfaatkan muslim, membeli produk sesama muslim dan yang lainnya, tentu itulah yang seharusnya dilakukan. Bahkan Nabi SAW tidak menginginkan majunya ekonomi orang-orang Yahudi. Karena pasar Madinah itu awalnya dikuasai oleh orang Yahudi, dan Nabi SAW membuat pasar baru dalam rangka menggembosi pasar orang-orang Yahudi, sebagaimana disebutkan dalam sirah. Terus saya bacakan sirah tentang masalah pasar. Di salah satu buku sirah judulnya Al-Istifa min Siratil Mustafa, di halaman 212 disebutkan, saat Nabi tiba di kota Madinah, perdagangan itu berpusat di tangan orang Yahudi. Yahudilah yang menguasai pasar, khususan Sauq Bani Qainaqa, yang terkenal dengan sebutan nama mereka. Maka ada pasar baik Qainuqa, pasarnya orang Yahudi. Itulah pasar yang paling besar di Madinah ketika Nabi tiba. Wawa asyaru aswaqil Madinah, pasar Bani, pasarnya orang Yahudi. Pasar Bani Qainuqa adalah asyhar aswaqil Madinah, pasar Madinah yang paling kondang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan agar kaum muslimin tidak kalah, tidak kemudian menjadi minoritas dalam masalah perdagangan dan ekonomi. Dan pasar Bani Qainuqa itu berkembang, ramai dengan banyak orang, ramai dengan perdagangan. Aus dan Khazraj juga punya aktivitas perdagangan fiha di pasar ini. Di samping wujud aswak saghirah, ada beberapa pasar kecil yang khusus untuk Aus dan Khazraj. Misal ada satu pasar disebut Pasar Muzahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa berkuasanya orang Yahudi di perdagangan, menguasai perdagangan di kota Madinah. dengan mereka menguasai dan mengontrol pasar Bani Qainuqa. Fa'aradan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyajala lil madinati suqan akha ba'idan an saitaratil yahud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin di Madinah ada pasar lain alternatif yang itu tidak dikontrol dan dikuasai oleh orang Yahudi. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam quba'an fi mawdhi'in Baqi ibn Zubair. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memasang tenda di satu tempat disebut Baqi ibn Zubair. Faqala, lantas Nabi mengatakan, hadza suqukum, wahai kaum muslimin, pasar kalian letaknya di sini. Fa aghadha hadzal 'amala yahudun, ini bikin marah orang-orang Yahudi. Adanya pasar tandingan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bikin tersinggung dan marahnya orang-orang Yahudi. Maka membuat marah orang kafir dalam masalah ekonomi, oh ini disaingi oleh kaum muslimin, nah, itu yang dilakukan oleh Nabi. Tidak membuat gembira orang kafir dengan banyaknya konsumen kaum muslimin untuk produk-produk orang kafir. Namun bikin marahnya orang kafir dalam masalah ekonomi, mereka disaingi habis-habisan oleh kaum muslimin, itu yang dilakukan oleh Nabi. Maka orang-orang Yahudi marah besar dengan hal ini. Wa hasubi khatari hadza suq, mereka menilai bahaya pasar tandingannya Nabi. Dan ini menyaingi mereka. Faja'a Ka'ab ibn Ashraf fadakhala al-Qubbata. Maka datanglah Ka'ab ibn al-Ashraf mendatangi tenda yang Nabi pasang. Fadakhala al-Qubbata wa qata'a at-nabah, lantas dia potong tali-tali tendanya sehingga ambruklah tenda tersebut. Ya, menanggapi merespon tindakan Ka'ab ibn Ashraf yang merusak bangunan pasar Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la jaroma, tidak masalah, la angkullaha ila mawdhi'in, akan kupindah ke satu tempat huwa aghyadhu min hadha, yang bikin mereka lebih marah daripada tempat di sini. Maka demikian Nabi tidak kemudian membuat tambah mereka gembira karena tambah laris. Namun gimana berkurang larisnya, bahkan bangkrut karena tidak ada yang beli, harusnya demikian. Fanaqalah ila mawdi suqil Madinah, maka kemudian dipindahlah pasar kaum muslimin ke tempat yang kemudian nanti di masa setelahnya disebut dengan Suqul Madinah. Thumma qal, kemudian Nabi mengatakan, hadza suqukum, ini pasar kalian. Fala yanqusu, fala yunqasu min, fala yudayyaku, tidak ada yang dikurangi, tidak akan ada yang disusahkan siapa yang bisnis di sini. Wala yukhadu fihi kharajun, jualan di sini cuma-cuma, tidak dipungut pajak, tidak dipungut satu pun pungutan. Di pasar Bani Qainuqa ada pungutannya. Di pasar Bani Qainuqa itu ada kemudian pungutannya. Nabi tegaskan di pasar ini tidak ada pungutan, silakan jualan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang siapapun untuk mengambil uang sewa di pasar Madinah yang baru. Yang tentu ini menyebabkan izdihar berkembangnya pasar Madinah dan menyebabkan banyaknya orang yang mendatanginya. Dan pilihan tempat yang Nabi jatuhkan adalah muwaffaq, pilihan yang tepat. Haitsu kana huwal madkhal. Karena pasar baru yang Nabi buat itu di pintu gerbang masuk kota Madinah, maka di pinggiran kota di tempat masuk, sedangkan pasar Qainuqa itu di dalam. Ini di luar, di pinggiran, di madkhal, di pinggiran di daerah pinggiran untuk masuk kota Madinah. Mimma ja'ala suqal Madinah yatalaqal wufud wa tujjar hala wusulim ilal Madinah, sehingga para pedagang yang datang dari tempat-tempat yang lain ketika mereka mau ke Madinah, maka ya sudah menurunkan barang di situ daripada masuk-masuk ke dalam. Sampai situ sudah ada pasar, turunkan di situ. Qabla usulihim, sebelum sampai ila suqa Bani Qainuqa, sebelum sampai ke pasar Bani Qainuqa. Al-amru alladhi akhdhaba al-yahuda. Satu perkara ya, bikin marah orang-orang Yahudi. Enggak ada barang masuk ke dalam, berhenti di situ, habis di situ. Nah, itu itu pasar pasar Madinah. Itu sejarah pasar Madinah. Maka ini menunjukkan Nabi tidak ingin ekonomi didominasi orang kafir. Nabi tidak ingin kemudian orang kafir gembira karena larisnya barangnya. Meskipun boleh saja jual beli sama orang kafir. Jual beli sama orang kafir boleh-boleh saja. Namun bukan berarti kemudian muslim kemudian selalu yang bikin kaya orang-orang kafir. Kalau bisa digembosi, kenapa tidak? Kalau bisa kemudian tidak dilarisi, ngelarisi punya teman sendiri, kenapa tidak? Meskipun selisihnya cuma, apalagi selisihnya cuma 1000 atau cuma 500 ya. Maka andainya kaum muslimin berpihak kepada produk kaum muslimin, bukan kemudian malah memperkaya orang-orang kafir dan mendukung ekonomi orang kafir. Semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bikin marah orang Yahudi dalam masalah ekonomi, bukan menggembirakan mereka. Bukan menggembirakan mereka. Maka bolehnya jual beli atau membeli produk orang kafir itu bukan berarti maknanya dianjurkan. Bukan maknanya dianjurkan. Boleh. Bukan artinya dimotivasi, ayo kita beli produk orang kafir, bukan demikian. Nabi menginginkan kemandirian ekonomi dimiliki oleh kaum muslimin. Kalau kaum muslimin bisa mandiri, nah itulah seharusnya. Nah, kemudian kita kembali ke Kitabul Kabair. Bab tentang mawaddati a'da illahi, mencintai musuh-musuh Allah. Maka di antara dosa besar yang letaknya di hati, mawaddah, mawaddah cinta, dan cinta letaknya di hati. A'da ilah, musuh-musuh Allah itu orang-orang kafir. Firman Allah Ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, tidaklah engkau jumpai sekelompok orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah, mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun itu adalah bapaknya sendiri. Penjelasannya, kala syarih hafizahullahu ta'ala, bab ini berkenaan dengan masalah benci dan cinta. Akan tapi di sini ada tambahan penjelasan dari sebelum dibandingkan poin sebelumnya. Maka di ayat yang dibawakan oleh penulis rahimahullah terdapat dalil bahasanya mengidolakan, mencintai orang kafir itu meniadakan iman. Bagaimanakah anda cintai orang yang memusuh, menentang Allah dan Rasulnya, padahal Allah dan Rasulnya membencinya? Maka seharusnya seorang mukmin adalah mencintai orang yang Allah cintai dan dicintai oleh Rasulnya. Fahadi, maka inilah jalan ahli iman. Falmurat, maka intinya janganlah anda mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun itu adalah ayahmu, ataukah anakmu, ataukah saudaramu, ataukah keluargamu. Maka jika anda menyambut perintah Allah Ta'ala ini tepat untuk anda, firman Allah Ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka itulah orang-orang yang Allah tuliskan iman di hatinya. Waqad qil, dan disebutkan bahasa ayat ini turun berkenan dengan Abu Ubaid Amir ibn Jarrah radhiyallahu anhu tatkala membunuh ayahnya saat perang Badar. Karena Abu Ubaidah ini bertemu dengan ayahnya di perang Badar di dua barisan yang berbeda. Dan asalnya Abu Ubaidah itu menghindar. Asalnya Abu Ubaidah sang anak si muslim ini menghindar. Dia menjauhi ayahnya. Di situ ada ayahnya, dia cari posisi yang lain. Namun dia dikejar oleh ayahnya. Namun ayahnya memburunya. Akhirnya ketika tidak ada pilihan kecuali harus menghadapi ayahnya, akhirnya Abu Ubaidah menghadapi ayahnya dan membunuh ayahnya. Haitsu kana abuhu musyrikan, karena ayahnya musyrik. Membaiki kaum muslimin, akhirnya maka sang ayah ini dibunuh oleh anaknya sendiri karena kafirnya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka status sebagai abuah, ayah atau kabanuah anak tidaklah mendorong Abu Ubaidah untuk meninggalkan atau membiarkan ayahnya. Yang konsekuensinya ya Abu Ubaidah yang mati. Walihada qala, oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, meskipun itu bapaknya sendiri atau anaknya sendiri atau saudaranya sendiri atau keluarganya sendiri. Kemudian ayat yang lain dibawakan oleh al-musannif atau penulis surat At-Taubah ayat yang ke-24. Qul in kana abaukum wa abna'ukum, katakanlah jika ayahmu, anakmu, saudaramu, istrimu, wa asiratukum dan keluargamu, wa amwal dan harta yang engkau mengupayakannya dan bercapai-capai untuk mendapatkannya dan mengumpulkannya, dan perdagangan yang engkau khawatir ruginya, dan rumah-rumah yang engkau senangi lebih engkau sukai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jadi jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Di sini yang Allah sebutkan, dan harta yang kalian usahakan. Kata saya Sa'di, kenapa disebut harta yang kalian usahakan, yang kalian bersusah payah untuk mendapatkannya? Karena harta semacam itu lebih dicintai oleh seseorang daripada harta yang dia dapatkan tanpa susah payah, dikasih orang hadiah dan seterusnya. Pemberian gratis dari orang lain dengan harta yang dia beli dengan uang yang dia susah payah mendapatkannya. Maka sifat manusia lebih cinta dengan harta yang dia dapatkan dengan susah payah. Oleh karena itu maka disebutkanlah ini bukan hanya hartamu, karena kalau hartamu macam-macam. Ada harta yang dapat dengan susah payah dan ada harta yang didapatkan dengan cuma-cuma, karena itu pemberian, hibah dan yang lain. Maka yang Allah sebutkan wa amwal wa amlam nuqdik taraftumuha, harta yang kalian usahakan, ya kalian bercapai-capai bersusah payah untuk mendapatkannya. Maka penjelasannya di ayat ini, maka ayat ini berkenaan dengan orang yang meninggalkan hijrah, tidak mau hijrah karena pelit atau sayang dengan tempat kelahirannya, hartanya atau anaknya. Atau dia tinggalkan dia di jalan Allah Azza wa Jal, atau dia tinggalkan dua-duanya, hijrah dan jihad, karena faktor-faktor di atas. Fahadah, maka orang ini ada di antara orang yang memilih mencintai dunia daripada cinta kepada Allah Azza wa Jal. Falaisa hunaka ahadun, maka tentu tidak ada manusia yang tidak menyukai 8 hal yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Semua orang mencintainya mahabbatan tabi'iyatan, dengan rasa cinta yang memang alami. Fal muslim, maka seorang muslim jika mencintai 8 hal di atas, dia tidaklah dicela karena hal itu. Akan tapi dicela jika dia lebih mengutamakan cintanya kepada 8 hal di atas daripada cintanya kepada apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya berupa jihad dan hijrah. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, fatarabbasu ay fantadhiru, tunggulah apa yang akan menimpa kalian berupa hukuman Allah wa nakal, dan hukuman Allah pada kalian. Ini adalah tahdidun, ancaman. Walihada, oleh karena itu Allah katakan, hatta ya'ti Allah bi amri, sampai Allah datangkan ketetapannya, yaitu Allah datangkan kemenangan bagi kaum muslimin, kemudian kalian menyesali apa yang hasala minkum, telah terjadi pada diri kalian. Fahadil ayat, maka ayat ini berkenaan dengan orang yang duduk, yaitu tidak mau hijrah dan berjihad karena sayang dengan hal-hal di atas yang semuanya adalah al-faniyah, hal-hal yang fana dan abadi, ya fana dan tidak abadi. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Fa'udawana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan ba'da salat al-isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa qawluhu wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik, karena kemusyrikan adalah kezaliman. Jika ini terjadi, maka neraka akan menimpamu. Qala syarih hafizahullah ta'ala, adapun firman Allah ta'ala wala tarkanu dan seterusnya, maka maksudnya adalah janganlah kalian condong pada orang-orang kafir. Rukun dalam bahasa Arab beda dengan rukun dalam bahasa Indonesia. Rukun dengan tetangga yang kafir, ya tidak masalah, ya. Bukan satu hal yang baik, ya. Maka ya, satu hal yang masalah, ya, berbuat baik kepada tetangga meskipun non muslim, sehingga rukun dengan tetangga yang kafir. Namun rukun dalam konteks bahasa Arab, jika ditujukan kepada non muslim, satu hal yang terlarang. Karena ayat surat Hud ayat 113, larangan rukun dengan orang kafir. Namun dalam konteks bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Harus dipahami konteksnya juga supaya tidak salah faham. Farukun, maka rukun dalam bahasa Arab maknanya cinta dan kecondongan dengan hati meskipun sedikit. Wawaidon, dan ini adalah juga nahyun, larangan dari Allah Azza wa Jal untuk mudahana terhadap orang musyrik. Nanti akan disinggung tentang definisi mudahana. Rukun adalah al-mail, kecondongan. Maka janganlah kalian condong kepada mereka, dan kecondongan yang dilarang adalah dengan hati. Bil mahabbah, dengan rasa cinta, loyalitas, pembelaan dan peneguhan. Dampaknya fatamassakumun nar. Maka dalam kalimat itu terdapat ancaman keras bagi orang yang condong pada orang kafir, dia akan tertimpa neraka pada hari kiamat. Oleh karena itu, sejatinya seorang muslim tidaklah condong pada orang kafir, namun condong dan berpihak kepada sesama mukmin, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Imran ayat 28 yang tadi telah kita bacakan, berkenaan dengan loyalitas yang boleh, taqiyah dengan orang kafir. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Seorang mukmin tidak boleh berpihak kepada orang kafir. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan hal itu, falaysa minallahi fi syai', maka Allah berlepas diri padanya, illa an tattaqu minhum tuqah. Namun kalian boleh taqiyah sama orang kafir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang tadi telah kita singgung. Maka falaysa minallahi fi syai', artinya tabarru. Wa fi hadza tabarrun minallah, Allah berlepas diri dari orang yang dari seorang mukmin yang loyal dan berpihak kepada orang kafir. Ila anta taqu minhum tuqah, maka ini dalil bolehnya mudharah, kata beliau. Yang dimaksud dengan tuqah adalah mudharah, dalam rangka mencegah bahaya orang kafir terhadap kaum muslimin. Dan mudharah ini satu hal yang diperbolehkan ketika ada kebutuhan. Lebih-lebih lagi jika bahayanya besar, maka bahaya yang besar itu dicegah dengan mengambil bahaya yang lebih ringan. Maka diperbolehkan mencegah bahaya yang paling besar dari dua bahaya yang ada, sehingga melakukan bahaya yang lebih ringan. Kemudian qala al-musannif rahimallahu ta'ala, kata Abul Aliyah, yang dimaksud dengan rukun dengan orang kafir, larangan rukun dengan orang kafir, janganlah kalian ridha dan suka dengan perbuatan-perbuatan orang kafir. Diatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, janganlah kalian condong pada orang kafir. Kulal maili, dengan keseluruh kecondongan dalam rasa cinta, dan kemudian karena kecondongan hati tersebut, kemudian ada kata-kata yang lembut, wal mawaddah, dan cinta. Dan dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ma'u man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan man, siapa saja. Isim mausul yufidul umum, maka dia akan bersama saja, akan bersama siapa saja, baik mukmin ataupun kafir, ahabba yang dia cintai. Diatkan oleh keduanya, itu Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya tentang perkataan Abu'l-Aliyah, janganlah kalian ridha dengan perbuatan orang kafir. Pemana maka maknanya janganlah kalian condong. Maka ini adalah salah satu bentuk penafsiran ayat ini. Maka jangan condong dimaknai oleh Abu'l-Aliyah dengan jangan ridha dengan perbuatan-perbuatan orang kafir, yaitu dengan perbuatan-perbuatan khas mereka, baik ibadah mereka, ritual ibadah mereka, atau perkara biasa, perkara adah, namun itu menjadi ciri khas mereka. Jangan senang dengan perbuatan-perbuatan orang kafir jenis ini. Dan ini adalah salah satu makna ayat. Ada juga penjelasan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Walhasil intinya, janganlah kalian condong kepada orang kafir dengan memuji habis orang kafir, menyanjung-nyanjungnya, dan memuliakan orang kafir. Karena setiap yang yu'addi ila menyebabkan pengagungan terhadap orang kafir, maka ini adalah bagian dari ar-rukun ilaihim, rukun dengan orang kafir, rukun dengan orang kafir yang terlarang. Kemudian maka kalimat-kalimat yang berasal dari sahabat, yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, atau dari salaf Abu'l-Aliyah yaitu tabi'in, karena Abu'l-Aliyah itu tabi'in, termasuk bagian dari ayat, yaitu lembutnya kata-kata dan rasa cinta dan yang lainnya, yang isinya adalah pengagungan kepada orang kafir atau mudahanah dengan orang kafir. Tentu tidak semua kata-kata lembut dengan orang kafir terlarang. Yang terlarang adalah karena al-mail, karena ar-rukun. Adapun kata-kata lembut dalam artian berbuat baik, berkata-kata yang baik, maka itu diperintahkan, ditujukan untuk seluruh manusia. Qulul linnasi husna, kata Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah, katakanlah kata-kata yang baik annas, kepada semua manusia. Kemudian dijelaskan beda mudahanah yang itu terlarang dan mudarah yang itu diperbolehkan. Perbedaan antara mudahanah dan mudarah, maka mudahanah abadan sama sekali tidak boleh. Contoh mudahana atau definisi mudahana, antatanazala an syai'in min umur dinik, adalah mengalah dalam masalah agama. Mengalah dalam masalah agama, tanazul artinya terjemahnya mengalah. Ini masalah agama, yang di situ bukan letak toleransi. Misalnya orang kafir minta gak usah sholat, ini temani kita ngobrol, gak usah sholat. Kemudian anda menerimanya, maka ini namanya mudahana. Namanya mudahana. Definisi yang lain sering saya kutip adalah mengorbankan agama untuk dunia. Mengorbankan agama untuk dunia, untuk kepentingan dunia, itu namanya mudahana. Orang kafirnya tuh ngobrol-ngobrol di sini saja, nggak usah sholat, akhirnya tidak sholat. Maka ini orang ini mengorbankan agama untuk dunia, apa, pertemanan dengan orang kafir. Nah ini tidak boleh. Maka ini adalah mudahana. Dan dengan menuruti permintaannya untuk tidak sholat, anda telah mewujudkan keinginan mereka. Dan Allah Ta'ala mengatakan, waktu mereka orang kafir berkeinginan, lau tudahinu, supaya kalian mudahana, fayudahinun, maka mereka akan mau mudahana. Demikian juga ayat yang lain yang mencela mudahanah di surat Al-Waqi'ah ayat 81. Awa bihadzal hadits antum mudahhinun? Ataukah kalian memudahanah dengan masalah Al-Qur'an? Ya, wa hadza ingkar, ini adalah pengingkaran atas perbuatan orang yang mudahanah ya dalam masalah Al-Qur'an kepada orang kafir. Mudahanah diambil kata-kata dahan atau dohan, artinya minyak. Maka mudahanah artinya orang itu meminyaki wajahnya dengan pura-pura yang tidak seperti itu sebenarnya keinginannya. Dan ini, dan namun dia minyaki mukanya dengan minyak pura-pura itu adalah dalam bentuk mengorbankan agama. Nah, ini yang tidak boleh. Kemudian yang kedua ada namanya mudara. Mudara itu diperbolehkan, dan kata beliau kalau tadi ada karena ada kebutuhan, di sini beliau katakan idza dharra ketika darurat. Itu ketika khawatir gangguan orang kafir. Mudara definisi definisinya adalah mengorbankan dunia untuk menyelamatkan agama dan atau menyelamatkan dunia. Maka ada orang ya tidak suka Islam, tapi kalau disumpel pakai duit dia enggak ganggu. Kalau enggak disumpel pakai duit ganggu. Ada orang yang tidak suka pengajian. Kalau disumpel duit dia enggak ganggu. Malah kemudian dukung, malah kemudian jaga gitu. Tapi kalau tidak ada sumpelan duit, nah ada dia ngurusui. Maka disumpel duit saja. Disumpel duit saja. Di korban dunia tentu. Nyumpel duit ini ya korban dunia. Namun untuk menyelamatkan agama, pengajian enggak diganggu, dakwah tidak diganggu, maka berikan hal tersebut, itu yang diinginkan supaya kita tidak mendapatkan gangguan. Maka itu namanya diantara bentuk mudara. Dan diantara bentuk mudara adalah pura-pura kafir dalam kondisi dipaksa, sebagaimana yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ketika orang-orang kafir menyiksanya dan mereka mengatakan kepada Ammar, kami tidak akan melepasmu sampai engkau menjadi Muhammad. Akhirnya Ammar bin Yasir berkata-kata yang isinya cacian kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya beliau selamat dari mereka. Maka tatkala Ammar ini telah selamat dari orang-orang kafir Quraisy, ketika itu hatinya khawatir, dia deg-degan. Kemudian dia pergi menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam, minta fatwa kepada Rasul tentang apa yang telah terjadi. Maka Rasul berkata kepadanya, "Kaifa tajidu qalbaka?" Bagaimanakah engkau jumpai hatimu ketika engkau melakukan kekafiran tadi karena dipaksa? Qal, maka dia mengatakan, hatiku tetap mantap dengan iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "In atu fa'ud." Jika mereka kembali melakukan hal tersebut, silakan kau kembali melakukan yang telah kau lakukan. Maka lantas Allah turunkan firman Allah Ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhum mutmainun bil iman. Siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman, maka untuknya laknat, untuknya azab, kecuali orang yang dipaksa melakukan kekafiran dan hatinya mantap dengan keimanan. Maka berdasarkan sababul nuzul ayat, maka menunjukkan bahasanya boleh mengucapkan ucapan kekafiran dalam kondisi dipaksa. Karena sababul nuzulnya itu berkaitan dengan ucapan kekafiran, bukan perbuatan kekafiran. Bagaimanakah dengan perbuatan kekafiran? Maka ulama berselisih pendapat. Sebagiannya mengatakan tidak termasuk dalam pengecualian. tidak dimaafkan. Namun yang benar sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin di Iqal Mufid ala Kitab Tauhid, dipaksa untuk melakukan perbuatan kekafiran itu dimaafkan. Orang melakukan perbuatan kekafiran karena dipaksa itu dimaafkan dengan alasan redaksi ayatnya bersifat umum. Man kafara, siapa yang kafir, nanti kemudian illa man ukriha. Kafir di sini bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Maka sebab nuzul ayat ini adalah kisah Amr bin Yasir radhiyallahu anhu. Dan apa yang dilakukan oleh minhu Amr bin Yasir adalah statusnya mudharah, yaitu mencegah hal yang lebih jelek. Irtikab melakukan hal yang lebih ringan untuk mencegah yang lebih berat. Sedangkan kemudian perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang itu bersama siapa saja yang dia cintai. Maka ini adalah satu kaidah agung yang disebutkan oleh sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seorang itu akan dikumpulkan bersama siapa saja yang dia cintai pada hari kiamat. Maka jika dia cinta orang yang beriman, maka dia akan bersama dengan orang-orang beriman di surga. Sebaliknya, sehingga kenapa hadis ini dimasukkan di bab ini, yaitu sebaliknya, inna in ahabba al kufara, ini bukan inna ya, in berarti in ahabba al kufar sahara ma'ahum. Jika dia yang dicintai adalah ahab al-kufar, yang dicintai adalah orang kafir, maka dia bersama orang kafir dalam neraka. Ini sisi munasabah kenapa hadis ini dimasukkan di bab ini, bab tentang benci dengan orang kafir. Maka di sini menunjukkan bahaya mencintai orang kafir, dan cinta dengan orang kafir kebalikan dari benci. Maka cintanya seorang muslim la takun, tidaklah terwujud kecuali terhadap sesama muslim, dan bencinya tidaklah terwujud illa lil kafirin, kecuali kepada orang-orang kafir. Dalam hadis ada seorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kiamat. Lantas Nabi mengatakan, dia bertanya, mata sa'ah, kapankah kiamat? Qal, maka Nabi menjawab dengan balik bertanya. Ini menunjukkan bolehnya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Mata sa'ah, kapan kiamat terjadi? Dijawab dengan pertanyaan. Ma'adat talah, apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi kiamat? Dalil bolehnya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan balik. Qal, dia mengatakan, tidak ada sesuatu yang aku siapkan kecuali aku cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi mengatakan, anta ma'amat ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Maka tidak boleh bagi seorang muslim mencintai orang kafir, karena seorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai pada hari kiamat. Oleh karena itu orang yang mengatakan cintai semua manusia, karena semuanya adalah anak keturunan Adam, maka kita katakan tentang orang yang mengajak demikian, fa'ainahum min hadal hadis, apa yang mereka katakan tentang hadis ini dan ayat-ayat di atas. Maka orang yang mengatakan kita cintai semua manusia muslim ataupun kafir, mereka ini boleh jadi tidak tahu karena Allah butakan mata hatinya, atau dia adalah ahlun nifaq, adalah orang munafik penyusup di tengah-tengah kaum muslimin, dan orang yang sebenarnya adalah orang kafir. Namun berkenaan dengan cinta dengan orang kafir, berkaitan dengan cinta dengan orang kafir, satu hal yang patut untuk diingat, bahasanya cinta yang terlarang dengan orang kafir adalah mahabbah diniyah, cinta karena faktor agama. Adapun mahabbah tabi'iyah, cinta karena cinta yang bersifat alami, karena dia adalah keluarganya, karena dia adalah ayah ibunya, karena dia istrinya, dalam hal ini ketika laki-laki nikah dengan ahli kitab, maka itu tentu tidaklah tidak terlarang. Ya, di antara kutipan tentang hal ini bisa kita jumpai di Nasihatul Nisa karya Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil. Di halaman 228 beliau mengatakan, Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ammahu Abu Thalibin wa kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya yaitu Abu Thalib, dan Abu Thalib adalah orang yang kafir. Dalilnya wa fihi nazala qawluhu ta'ala tentang Abu Thalib, turun firman Allah ta'ala, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah man ahbabta, orang yang kau cintai. Ini tentang Abu Thalib. Maka ayat ini dalil maksudnya Nabi SAW mencintai Abu Thalib, yaitu mahabbah tabi'iyah, rasa cinta alami normal, karena ini pamannya, ini yang mengasuhnya, ini yang punya pembelaan kepadanya. Ala ahadu kaulain, menurut salah satu dari dua pendapat ahli tafsir tentang makna ayat ini. Maka tentang makna Al-Qasas 56 ada dua pendapat ahli tafsir tentang apa makna man ahbabta. Ada yang menjelaskan la tahdi man ahbabta shakhsahu, engkau tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang mencintai personnya. Ada yang menafsirkannya dengan man ahbabta hidayatahu, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai dan kau inginkan agar dia mendapatkan hidayah. Kalau pakai tafsiran yang kedua, maka cinta di sini artinya menginginkan agar Abu Thalib dapat hidayah. Wal qawlu tsani anna fil ayati hadfan. Pendapat kedua mengatakan bahasanya ada kata yang dibuang, mungkin majas. Wa taqdir ahbabta hidayatahu. Pendapat penulis Nasihatil Nisa, wal aslu adamul hadfi. Hukum asal dalam bahasa adalah tidak ada yang dibuang. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka beliau kuatkan pendapat yang pertama. Fal adillah allati fiha ibahatu mahabbatil kafir hiya al mahabbah at-tabi'iyah. Maka dalil-dalil yang menunjukkan bolehnya cinta dengan orang kafir, semacam ayat ini Al-Qasas 56, demikian juga bolehnya laki-laki muslim nikah dengan wanita ahli kitab, dan tidak mungkin dinikahi kalau tidak ada cinta atau bi'iyah, tidak mungkin dinikahi. Maka itu semua hiya al-mahabbah atau bi'iyah. Fa'ina saksa layakdir ala man'iha, karena setiap orang itu tidak bisa mencegah rasa cinta atau bi'iyah, rasa cinta alami. Ini ibunya ternyata beda agama, tidak mungkin tidak dia sukai. Wala tutabaru hadhihi muwalatan wallahu a'lam. Maka cinta tabi'iyah itu tidak termasuk muwalah. Ya, maka cinta dengan orang kafir ada dua macam, mahabbah diniyah, ini yang terlarang, dan ini yang merupakan ini bagian dari muwalatul kufar, loyal dan berpihak kepada orang kafir yang terlarang. Dan ada mahabbah, ya, dan ada mahabbah tabi'iyah, rasa cinta yang alami, dan ini yang di ini satu hal yang diperbolehkan, dan terdapat banyak dalil yang menunjukkan demikian. Dan berkenaan dengan ayat pertama yang disebutkan di bab ini, yaitu surat Al-Mujadilah 22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulah. Ada penjelasan menarik dari Syekh Muzaimin di Fathah Dil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughul Maram. Dia menjelaskan tentang mawaddatul kufar beda dengan mawaddatul kufar. Karena yang disebutkan oleh ayat adalah yu'aduna, bukan yawadduna. Maka beda antara mawaddah dan mawaddah. Di Fathah Dil Jalali wal Ikram di jilid yang kelima, pembahasan tentang masalah jenazah Kitabul Janaiz, ketika bahas hadis Di ketika membahas hadis dari sahabat Ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, tatkala wafat Abdullah ibn Ubay ibn Salul, datanglah anaknya yang namanya Abdullah, dan Abdullah adalah seorang sahabat Nabi, seorang mukmin, seorang muslim. Maka anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong orang kafir, gembong orang munafik, datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "A'tini qami suka ukafinhu fihi." Wahai Rasul, berikan kepadaku gamismu, aku mau kafani ayahku dengan gamismu tersebut. Fa'atahu, maka Nabi memberikan apa yang diminta oleh sang anak. Muttafaqun alaih, demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka tentang fawaid hadis ini, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "An-mawaddatu bil qurbati la tu'addu min al-mawaddati fid din." Bahasanya cinta terhadap kerabat yang non muslim itu tidaklah teranggap dari bagian dari cinta kepada orang kafir karena agama. Sisi pendalilannya, wadzalika min anna Abdullah ibn Ubay ma sa'ala hadza li abihi ila min ajli mahabbatihi. Tentu Abdullah ini, seorang sahabat ini, meminta gamisnya Nabi untuk bapaknya tidaklah dia lakukan kecuali karena cinta dia dengan bapaknya, dengan harapan ayu khafifallahu anhu, mudah-mudahan Allah meringankan siksaan untuk bapaknya. Fa in qulta, jika anda bertanya, yaridu ala hada, ini simpulan di atas bertentangan dengan firman Allah taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hada Allah wa rasulah. Maka beliau katakan, innal mawad data syai'un wal mahabbah tabi'iyah allati muqtadaha al-qarabatu syai'un akhar. Maka mawaddah yang disebutkan oleh ayat itu satu perkara, dan cinta yang alami kepada non-muslim karena kekerabatan adalah masalah yang lain. Kemudian beliau definisikan makna mawaddah, fal mawaddu walladhi yas'a fi talabil mawaddati akthar mimma taqtadihil fitratu. Maka mawaddah itu artinya adalah bekerja keras, bersusah payah untuk dicintai orang kafir lebih dari semestinya, lebih dari biasanya. Maka perilaku yang biasa begini saja, perilaku biasa itu begini saja, yang biasa dengan tetangga yang non muslim, itu kondisi fitrah normal mengharuskan perilaku biasa. Kemudian lebih dari itu sampai kemudian mengucapkan selamat Natal atau kemudian mendatangi undangan Natalnya dan sebagainya. Nah itu ya, itu sudah itu yang mawaddah. Maka al-mawaddu huwa alladhi yas'a fi talabil mawaddati akthar mimma taqtadihil fitrah. Bersusah payah untuk mengambil cintanya orang kafir, simpatinya orang kafir dari kondisi semestinya. Wa yadulluka ala hadha, dan hal yang menunjukkan hal ini adalah firman Allah taala, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, dan seterusnya. Maka berdasarkan At-Taubah 24, faida quddima mahabbatu haula ala mahabbatillah wa rasuli fa hadha wal mamnu'. Maka apabila diutamakan rasa cinta kepada mereka orang kafir dibandingkan cinta kepada Allah dan kepada kerabat yang diantaranya mereka adalah orang kafir, lebih diutamakan dibandingkan cinta kepada Allah dan Rasulnya, inilah yang terlarang. Oleh karena itu Allah ancam dengan fatarabbasu. Jika ada orang yang menyangka ayat ini At-Taubah 24 itu untuk bapak dan saudara kerabat yang mukmin, maka kami jawab balik, ya ammatun. At-Taubah 24 itu bersifat umum. kerabat atau saudara, keluarga, bapak, ibu tersebut, baik dia mukmin ataupun kafir. Wa aidan al-mawaddah ghair ayakuna fi qalbil insan mahabbatul syai' bi muqtada at-tabi'ah kal qarabah. Maka mawaddah itu tidak hanya ada dalam hati seseorang rasa cinta terhadap sesuatu yang itu berdasarkan tuntutan keadaan normal semacam kekerabatan. Al-mawaddah itu bimakna ayat lubawuddahum wa yasa'ilaihi bi kulli wasilatin. Yang namanya mawaddah itu adalah mencari simpati mereka, ya, simpati mereka non-muslim dan bersusah payah untuk itu bikuli wasilati dengan segala macam sarana. Nah, demikian yang kita baca dari kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.